بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita masih dalam bab ikramul dhaif, memuliakan tamu, memasuki hadis pertama dari bab ini. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuliakan tamu adalah kata-kata yang bersifat mutlak. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam rangka memuliakan tamu, maka itu berarti kita telah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini. Memuliakan tamu itu banyak bentuknya. Di antaranya ada menampakkan penerimaan yang baik terhadap tamu. Ada kalanya juga menyediakan makanan, minuman untuk tamu, atau bahkan termasuk memuliakan tamu adalah menyembelihkan sesuatu untuk tamu. Ada banyak orang memahami bahwa yang disebut memuliakan tamu itu adalah menyediakan berbagai macam jenis makanan atau menyembelihkan sesuatu untuk tamu. Sebenarnya tidak mesti seperti itu, karena kadang-kadang ada tamu yang tidak terlalu suka ketika diperlakukan seperti itu. Ya. Ada tamu yang merasa risih ketika diperlakukan sedemikian rupa oleh tuan rumah. Disembelihkan kambing, disembelihkan ayam, disediakan berbagai macam jenis makanan. Oleh karena itu, sekali lagi, memuliakan tamu itu tidak selalu dalam bentuk penyediaan berbagai macam jenis makanan. Tapi kadang-kadang ada juga tamu yang memang datang dari rumahnya itu dalam keadaan belum makan. Dalam keadaan belum makan. Maka yang seperti ini tentunya sebagai tuan rumah yang baik menyediakan makan untuknya. Falyukrim dhaifahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Tamu yang datang itu bermacam-macam keadaannya. Ada kalanya tamu yang datang itu tamu yang memang terhormat, memiliki kedudukan seperti pemerintah misalnya, atau pejabat desa, atau yang lainnya. Cara memuliakannya adalah disesuaikan dengan keadaannya. Ada juga kadang-kadang tamu datang ternyata seorang alim, ulama. Maka cara memuliakannya pun disesuaikan dengan keadaannya. Ada kalanya tamu yang berkunjung, yang datang itu seorang ustadz, misalnya seorang kiai, seorang yang memang didengar ucapan-ucapannya. Maka cara memuliakannya pun sesuai dengan keadaannya. Dan ada kalanya yang bertamu itu ternyata orang biasa, ya, masyarakat biasa. Maka cara memuliakannya pun disesuaikan dengan keadaannya. Yang jelas, apapun yang kita lakukan dalam rangka memuliakan tamu, maka itu sudah berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya tidak perlu takalluf, tidak perlu membebani diri dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang membuat lelah atau bahkan melewati kemampuan kita. Nah, qala wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Rahim itu artinya adalah al-aqarib, kerabat-kerabat. Ada kerabat yang paling dekat, ada kerabat yang dekat, dan seterusnya. Semakin kerabat itu dekat kepada kita, maka semakin kuat perintahnya kepada kita untuk menyambung hubungan dengannya. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyasil," maka hendaknya dia menyambung hubungan. Ini juga bersifat mutlak, artinya Nabi SAW tidak menjelaskan seperti apa cara menyambung hubungan dengan kerabat. Maka segala hal yang masuk dalam kategori menyambung hubungan, itu berarti sudah melaksanakan perintah Nabi SAW di dalam hadis ini. Ada kalanya ketika kita hendak menyambung hubungan dengan kerabat kita, kita mesti mengunjunginya. Ketika memang kerabat kita butuh dikunjungi dan tempatnya dekat dengan kita. Ini termasuk menyambung hubungan. Ada kalanya kita gak bisa menziarahinya, tapi cukup dengan menyuratinya atau menelponnya atau zaman sekarang ngirim SMS atau WA sekedar menanyakan tentang kabar. Ini juga termasuk menyambung hubungan dengan kerabat. Ada kalanya menyambung hubungan dengan kerabat itu caranya kita memberi makanan kepadanya, mengirim makanan. Tentu ini kerabat-kerabat kita yang memang kita lihat butuh kepada makanan. Kalau kerabat-kerabat kita yang kaya, nampaknya tidak terlalu butuh kepada apa? Makanan. Jadi masing-masing kerabat itu diperlakukan dengan apa yang mencocoki keadaannya. Yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kita untuk menyambung hubungan dengan kerabat. Apapun caranya, memberi makan, mengunjungi, atau menanyakan kabar, ya, menyurati, dan lain sebagainya. Nah, qala wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Kata-kata yang baik itu ada dua macam. Yang pertama, kata-kata yang baik secara zatnya. Artinya, memang kata-kata itu adalah kata-kata yang baik. Seperti apa misalnya? Coba, seperti apa misalnya? Ada kata-kata yang memang secara zatnya itu baik, gitu. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti apa? Ya? Berzikir. Itu kata-kata yang memang secara zatnya baik. Terus misalnya contohnya apa lagi? Membaca Al-Quran. Itu kata-kata yang memang secara zatnya apa? Baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti apa? Berzikir. Membaca Al-Quran. Contohnya apa lagi? Ya pastilah hai, sudah disebutkan Al-Quran mah kadituna teh pasti ngajawab nate naon hadis nah geus lah eta mah udah paham. Yang lain contohnya apa? Pan tadi udah zikir cenah ayeuna doa tuh kan, Quran, hadis, zikir dan doa. Terus yang lain coba. Ta'lim. Apa? Ta'lim. Itu semua masuk dalam kategori kata-kata baik. Jadi kata-kata baik itu ada dua. Yang pertama kata-kata yang memang secara zatnya baik. Yang kedua adalah kata-kata yang baik ketika disampaikan kepada orang lain. Kata-kata yang mungkin isinya mengandung motivasi, memberi semangat, menghibur, memberikan kesenangan, kebahagiaan, melapangkan dada saudara, sesama. Ini juga termasuk kata-kata yang baik meskipun tidak sama seperti Al-Quran, tidak sama seperti apa hadis, tidak sama seperti zikir, hanya kata-kata biasa saja. Ya, kata-kata biasa yang boleh dikatakan ketika kita mengucapkannya itu tidak ada unsur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata-kata itu bisa memberi motivasi untuk saudara kita. Ya, kata-kata tersebut bisa memberi motivasi untuk saudara kita, kata-kata tersebut mampu membangkitkan gairah semangat saudara kita, menyenangkan hatinya, melapangkan dadanya. Ini juga masuk dalam kategori kata-kata baik. Jadi kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Baik secara zatnya atau baik ketika bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Ya. Auliyasmut, kalau tidak bisa sama sekali maka diam. Diam itu jalan yang terbaik. Ya, sampai ada kata-kata emas, kata-kata Arab ya. Kalau berbicara adalah perak, maka diam adalah emas. Kalau berbicara adalah perak, maka diam adalah emas. Ya. Diam adalah emas. Ada lagi yang mengatakan ya, siapa yang banyak diamnya naja, maka dia akan selamat. Dan siapa yang banyak bicaranya, maka dia akan berada di atas bahaya. Yang banyak diamnya, dia akan selamat. Dan yang banyak bicaranya, maka dia berada di atas bahaya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, berarti sebaiknya apa? Diam, menjaga lisan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata, satu kalimat pun yang keluar diucapkan melainkan ada raqib, ada atid, ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatatnya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jal. Tiga wasiat Nabi SAW sangat luar biasa kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, falyukrim apa? Al-daif, memuliakan tamu. Yang kedua, menyambung hubungan dengan kerabat. Dan yang ketiga, berbicara dengan pembicaraan yang baik. Ya. Ini kalau bisa kita amalkan, maka kita akan bisa bermuamalah dengan baik. Ya. Kita akan menjadi orang yang selamat di tengah-tengah masyarakat. Nah, muttafaqun alai, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala wa ana Abi Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kemudian kata Imam Nawawi dari Abu Syuraih, Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya dengan menjamunya. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan menjamunya itu wahai Rasulullah? Beliau ditanya oleh para sahabat. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, yaumuhu wa lailatuhu, menjamunya sehari semalam, satu hari. Menjamunya satu hari, siangnya dan malamnya. Berarti satu hari. Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Bertamu itu paling lama tiga hari. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Adapun yang melebihi tiga hari, maka itu dicatat sebagai kebaikan yang akan diberikan kepada tuan rumah, ya, ketika disinggahi oleh tamu yang melebihi tiga hari. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi tamu itu punya hak untuk dijamu paling sedikitnya selama satu hari, paling lamanya tiga hari. Setelah itu terserah. Tuan rumah punya hak untuk mempersilahkan tamunya pulang atau berpindah tempat. Ya, setelah tiga hari, tuan rumah punya hak. Apalagi kalau sampai tuan rumahnya ini kehabisan makanan karena tamu yang datang ini cukup rowong. Ya. Tamu yang datang ini luar biasa senang makan gitu kan. Nah, jadi boleh. Punya hak tuan rumah untuk mempersilahkan. Sekarang sudah tiga hari, tafadhol, antum bisa cari tempat lain untuk bisa antum singgahi. Nah, gak masalah. Dan agar supaya tamu tidak diperlakukan seperti itu oleh tuan rumah, tamu harusnya tahu diri. Baru satu hari santai, dua hari santai, masih ada waktu memperbaiki gizi. Tiga hari masih tetap santai, bisa. Setelah mau masuk ke hari keempat, harusnya dia tahu diri, oh ini sudah batas waktu terakhir di mana saya ada di situ. Kecuali kalau tuan rumahnya mengatakan, sudahlah antum tinggal di sini hatta seminggu gak masalah, misalnya. Gak apa-apa, berarti kita ada perpanjangan waktu, extra times. Ya, ada perpanjangan waktu dari tiga hari jadi empat hari, lima hari, enam hari, sampai sepekan. Gak masalah. Nah, tapi pada hukum asalnya bertamu itu cukup berapa hari? Tiga hari. Ya, itu hukum asalnya, tiga hari. Paling sedikitnya satu hari. Nah, dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi tuan rumah untuk apa? Menjamunya. Paling tidak satu hari. Hari pertama itu mungkin spesial jamuannya. Hari kedua rada menurun sedikit. Hari ketiga ya lebih menurun lagi. Hari keempat, faddal, cari tempat yang lain. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat lain keluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di rumah saudaranya hatta yu'thimahu, sampai menyakitinya. Sampai menyakitinya. Lebih dari 4 hari, ya lebih dari 5 hari. Ini kan bisa jadi membuat susah siapa? Tuan rumah, ya enggak? Hari ya tamu tete init-init, aya naon sih urusan anak? Ya. Enggak halal kata Nabi SAW. Enggak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di rumah saudaranya hatta yuthimahu, bila sampai menyakitinya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yuthimuhu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana bentuk menyakitinya? Qala yuqimu indahu wala syai'a lahu yaqrihi bihi. Seseorang tinggal di rumah saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa disajikannya. Habis perbekalan. Si tuan rumah ini udah kehabisan bekal. Ya. Bayangin, teh cuman 3 lagi nih, teh celup teh cuman 3 lagi, eta si tamu hari pertama kasih teh, kedua teh, ketiga teh, keempat mau kasih minum apa? Ya. Jadi jangan sampai membuat payah ya, saudara kita. Jangan sampai menyulitkan saudara kita. Kita kalau bertamu ke tempat saudara kita, ke tempat teman kita, jangan sampai menyulitkannya, jangan sampai membuatnya payah. Jangan mentang-mentang posisinya sebagai tamu, ya minta minum ini, minta disediakan ini, dan seterusnya. Ini gak boleh. Ya. Tidak halal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sudah menjadi kewajiban sekali lagi bagi tuan rumah untuk apa? Memuliakan dan menjamu tamu. Tapi sebagai tamu yang baik, jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bab istihbabut tabjir wat tahni'ah bil khair. Bab sunnahnya menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat dengan kebaikan. Ya. Bab sunnahnya menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat dengan kebaikan. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini, di antaranya firman Allah di Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibadilladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Sampaikan kabar gembira ya kepada hamba-hambaku, yaitu mereka-mereka yang selalu mendengarkan kata-kata yang fayattabi'una ahsana, dan mengikuti yang baiknya. Kemudian di Quran surat At-Taubah ayat 21 Allah berfirman, wa yubashshiruhum rabbahum birahmatin minhum. Wa yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dan Rabb mereka telah menyampaikan kabar gembira kepada mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat darinya dan keridhaan serta surga untuknya yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang abadi. Lalu di Quran surat Fussilat ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian di Quran surat As-Saffat ayat yang ke-101 Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami telah menyampaikan kabar gembira kepadanya berupa kelahiran seorang anak yang sabar. Selanjutnya di Quran surat Hud ayat yang ke-69, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh telah datang utusan kami kepada Ibrahim bil busra, dengan membawa kabar gembira. Berikutnya di Quran surat Hud ayat yang ke-71 Allah berfirman, wa mra'atuhu qa'imatun, dan istrinya dalam keadaan berdiri tegak di balik tirai, fadhahikat, sembari tersenyum, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Lalu kami menyampaikan, kata Allah, kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan Ishaq akan melahirkan putranya yang bernama Yaqub. Selanjutnya di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-39, fanadatshul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat, dalam hal ini Jibril, memanggil Zakaria dalam keadaan Zakaria berdiri salat di mihrab. Disampaikan oleh malaikat kepadanya bahwasannya Allah Azza wa Jal telah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Yang terakhir di Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-45, Allah Ta'ala berfirman, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْ هُسْمُهُ الْمَسِيحِ. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Masih melalui kalimat yang disampaikan olehnya. Kemudian kata Imam Nawawi, wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang semakna serupa dengan ini yang terkait dengan bab sangat banyak sekali. Nah, al-bisyarah kabar gembira, ya, itu bisa menyangkut kabar gembira tentang hal-hal yang terjadi di dunia dan juga menyangkut kabar gembira tentang hal-hal yang terjadi di akhirat. Adapun kabar gembira yang menyangkut hal-hal yang terjadi di akhirat diantaranya adalah kabar gembira dari Allah tentang surga bagi orang-orang yang beriman, kemudian ketinggian derajat dan lain sebagainya. Sedangkan kabar gembira yang menyangkut hal-hal yang terjadi di dunia seperti kelahiran seorang anak. Ya, kelahiran seorang anak. Itu semua masuk dalam kategori kabar gembira. Dan biasanya atau secara umum kabar gembira itu selalu menyangkut hal-hal yang baik. Selalu menyangkut hal-hal yang baik. Tapi ada juga kabar gembira namun kaitannya dengan hal yang buruk. Ini biasanya kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Ya. Jadi sekali lagi secara umum kabar gembira itu menyangkut hal-hal yang baik. Ya. Tidak menyangkut hal-hal yang buruk. Kecuali di beberapa tempat saja. Atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya adalah kabar gembira untuk orang-orang kafir. Itu menyangkut keburukan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka orang-orang kafir berupa azab yang pedih. Nah, kemudian hadis pertama dari bab ini adalah An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bibaitin fil jannah min qasabin la sahabin wa fihi wala nasab. Dari Abu Ibrahim disebut juga Abu Muhammad, disebut juga Abu Muawiyah. Bolehlah seseorang memiliki lebih dari satu kunyah. Paling maksimal 3 kunyah. Abu Ibrahim seperti Abdullah bin Abi Aufa, Abu Ibrahim, Abu Muhammad, Abu Muawiyah. Jangan sampai lebih dari 3-4 kunyah sampai 10 kunyah. Ini malah bisa membuatnya tidak dikenal sama sekali. Datang ke pondok ini kunyah siapa? Abu Muhammad. Datang ke pondok itu kunyah siapa? Abu Muawiyah. Datang ke pondok yang lain kunyah siapa? Abu Ahmad. Datang ke pondok yang lain kunyah siapa? Abu Ibrahim. Datang ke pondok yang lain kunyah siapa? Abu Uthman saya mah. Datang ke pondok yang lain kunyah siapa? Abu Abdurrahman. Semakin banyak pondok yang didatangi semakin banyak pula kunyahnya. Ada orang bertanya, kenal gak jeng Abu Abdurrahman? Duka nu mana? Saya bingung. Beda-beda kunyah nanti saya tahu ada ini. Malah jadi majhul, malah jadi tidak dikenal kalau terlalu banyak apa? Kunyah. Maksimal 3 bolehlah. Ya. Dan biasanya orang yang banyak kunyahnya itu menyembunyikan sesuatu, ya. Ada sesuatu, ada problem dalam dirinya sehingga dia punya banyak kunyah dalam rangka apa? Menghapus jejak buruk di satu tempat. Ya, pindah ke tempat yang lain, ganti saya mah ulah kunyah eta, sebab di tempat itu mah saya sudah buruk kunyahnya, ganti pakai kunyah yang lain. Jadi banyak sekali orang menggunakan banyak kunyah dalam rangka menghapus jejak keburukan dan kejelekan. Dan sekarang mah atuh zaman apa, banyak orang yang selalu menghapus apa jejaknya, ya kan. Nah, satu sisi banyak orang yang selalu memperbaiki status hidupnya sampai dipasang. Datang ke tempat ini pasang status, datang ke tempat ini pasang status. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa dirinya selalu eksis. Ya. seperti itu. Tapi jangan lupa ada juga yang dengan sengaja menyembunyikan dirinya. Dengan cara apa? Banyak memberitahu soal nama kuniahnya. Nah, ini gak boleh. Dalam ilmu hadis pun, dalam ilmu mustalah, salah satu hal yang membuat si rawi itu menjadi majhul, tidak diketahui, ya, adalah ketika rawi tersebut banyak memiliki kuniah. Kalau seorang rawi hadis banyak memiliki kuniah, maka bisa jadi tidak dikenal, ya. Bisa jadi tidak dikenal, yang pada akhirnya tidak ada riwayat-riwayat hadisnya yang diterima. Jadi bukan sebuah kebaikan, justru malah apa? Jadi musibah. Paling maksimal sekali lagi 3 saja. Seperti sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kadang-kadang disebut Abu Ibrahim, kadang-kadang disebut Abu Muhammad, kadang-kadang disebut Abu Muawiyah. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah. Berupa apa? Berupa rumah di surga yang disiapkan untuknya min qasabin yang terbuat dari intan permata. Masya Allah. Ya. Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan kabar gembira ini kepada siapa? Khadijah. Jelas kabar gembira yang seperti ini sunnah untuk disampaikan. Maka kita pun dalam kehidupan sehari-hari harus mengamalkan sunnah ini, menyampaikan kabar gembira. Alhamdulillah ana sudah menikah. Alhamdulillah ana mendapatkan rezeki ini. Alhamdulillah kami kemarin dapat kiriman ini. Alhamdulillah ini. Terus menyampaikan kabar gembira. Alhamdulillah kemarin taklim ini. Alhamdulillah menyampaikan kabar gembira yang membuat hati saudara kita menjadi senang. Bukan menyampaikan kasusah ya. Bukan menyampaikan kasusah, bukan menyampaikan beban. Karena semua kita punya lah, masing-masing kita punya kasusah. Ya kan? Jangankan antum, semua yang banyak ini, yang sendiri di depan pun kasusahnya banyak. Cuma gak pernah cerita saja. Ya kan? Banyak kasusahnya, di samping ada juga kesenangan-kesenangannya. Sama, semua juga punya kasusah, punya kesenangan. Tapi yang disunahkan untuk disebarluaskan adalah berita-berita yang menyangkut kesenangan. Sampaikan. Gembira, gembira, gembira. Jadi saudara kita pun menjadi semangat ketika mendengarnya. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah. Berupa apa? Rumah yang disiapkan untuknya di surga min qasabin yang terbuat dari intan permata. Jangan dipikir, jangan dibayangkan intan permatanya itu sama dengan intan permata yang ada di dunia. Tahu intan kan? Tahu permata? Ini bukan nama orang ya. Bukan nama orang, intan permata. Tapi sebenarnya bagus juga itu, nama orang intan permata. Namanya intan, papanyangna, permata. Ini tidak seperti intan permata yang ada di dunia. Ya, apa yang ada di surga itu gak menyamai apapun yang ada di dunia. Di surga memang ada apel. Di surga memang ada rumman, ada delima. Di surga memang ada madu. Di surga memang ada susu. Di surga memang ada burung. Di surga ada wanita. Ya. Di surga ada daging. Tapi semua yang disebutkan tadi yang ada di surga berbeda dengan apa yang ada di dunia. Meskipun secara nama sama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi itu sudah berjanji. Ya. A'dadtu li abdi as-salihin, aku sudah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh nanti di surga, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Berarti hal yang baru ditemukan oleh manusia, oleh orang-orang yang saleh yang memasuki surga, meskipun nama sama, ada tufah, apel, gak akan pernah sama antara apel yang ada di surga dengan apel yang ada di dunia. Ada berapa macam sih apel di dunia, cik? Tahu gak? Ada berapa macam apel di dunia? Ya, kalau pisang kan sudah nyampe ratusan itu jenis pisang, itu di Indonesia loh, nyampe ratusan. Semuanya gak ada yang sama dengan apa yang ada di surga. Di surga banyak buah-buahan, tapi tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Luar biasa, ya, kabar gembira untuk Khadijah. Beliau disiapkan oleh Allah sebuah rumah di surga yang terbuat dari intan permata. min qasabin, intan permata. Khadijah adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menikahinya di saat Rasul usianya 25 tahun, sementara Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Khadijah 40 tahun. Rasul SAW menikah pada saat usianya 25 tahun. Tapi Khadijah adalah wanita yang cerdas. Khadijah adalah wanita yang berakal. Khadijah adalah wanita yang pintar. Khadijah adalah wanita yang salihah. Selalu memberi motivasi, selalu memberi dorongan yang positif kepada Nabi SAW dalam kondisi apapun, termasuk ketika Nabi dalam keadaan ketakutan. Dikasih motivasi yang baik oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Seperti ini, wanita yang salihah, istri yang salihah. Ketika suaminya susah, jangan ikut-ikutan susah. Ya, suaminya susah, aduh pusing. Istrinya ikut-ikutan juga, sama mas. Istri yang salihah gak begitu, sabar mas. Insya Allah, besok ada sesuatu yang baik yang datang kepada kita. Gak usah takut, gak usah khawatir. Rezeki dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha mas. Nah begitu, ya kan? Bukannya malah bikin suami juga semakin down mentalnya. Jangan. Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang seperti itu, luar biasa. Selalu memberi motivasi, semangat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Makanya Nabi sangat kehilangan sekali. Di saat Khadijah meninggal dunia, kemudian beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, selalu saja nama Khadijah itu disebut-sebut. Sampai Aisyah cemburu, ya kan? Kenapa sih engkau wahai Rasul selalu menyebut nama Khadijah? Jadi sangat berpengaruh, sangat terkesan sekali Nabi SAW dengan siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di surga yang terbuat dari intan permata. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mendapatkan rumah di surga justru dari kalangan perempuan. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu taala anha. Min qasab, rumah terbuat dari intan permata, la sahab wala fihi wala nasab. Enggak ada kegaduhan. Gak ada kegaduhan di dalamnya, tidak ada pula kelelahan. Ya, gak ada kegaduhan, gak ada kelelahan. Rumah yang nyaman, adem, tentram, tumaknina, nikmat. Ya. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.